السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ketika Allah tabaraka wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul pada hari ini pada acara daurah dalam majlis ilmu yang di dalamnya kita bermuzakarah, munasahah, at-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr. Di dalamnya kita menggali sebahagian dari warisan Rasulun al-Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita sangat berharap kepada Allah Rabbul Alamin untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai wasilah yang menyelamatkan kita dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirah, dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan ridha dari Allah tabaraka wa taala. Dan wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk selalu menyadari bahwa setiap saat kita tidak terlepas dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala kita merasakan ketenteraman hidup, ketenangan di dalam hati, lapang dada, maka ketahuilah itu bahagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sepatutnya bagi kita sekalian untuk bersyukur dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat dalam kehidupan ini, nikmat yang zahirah, demikian pula nikmat yang batinah. Alam taru anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah Azza wa Jal telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi, dan memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahirah, demikian pula nikmat yang batinah. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud nikmat yang zahirah, yaitu nikmat apa saja yang dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia, dan nikmat yang batinah adalah nikmat kebahagiaan hidup di akhirah. Namun di antara manusia ada yang mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan tanpa hujjah, tanpa hidayah, tanpa kitab yang jelas. Maka wajib bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Namun sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad yang digelari As-Sadiq bahwa beliau pernah menasihati Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Ya Sufyan, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر فإن الله سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم." Wahai Sufyan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu sebuah kenikmatan dan engkau senang kenikmatan itu terus engkau rasakan, maka perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah dan senantiasalah bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, aku akan semakin menambah kenikmatan itu kepada kalian. "Wa idza istabta'ta rizqa fa akthir min al-istighfar." فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا." Apabila rezeki terhambat datang kepadamu, maka perbanyaklah istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Allah Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku mengatakan kepada kaumku, "Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Ghaffar, apabila kalian beristighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dan akan memberikan kepada kalian harta yang melimpah, keturunan yang banyak, dan menyiapkan untuk kalian jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang penuh dengan kenikmatan. Ini apabila kalian senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan menurunkan kenikmatannya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari ucapan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amanani kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ahaduhuma wa baqiya al-akhar. Bahwa ada dua hal yang mendatangkan rasa aman pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya telah diangkat, namun masih tersisa satu lagi yang akan mendatangkan rasa aman, ketenteraman. Lalu beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam suratul Anfal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab satu kaum sementara engkau wahai Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ini yang kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah diangkat, disebabkan karena Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab satu kaum di saat mereka senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang masih ada, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat yang besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada kita, bahwa Allah azza wa jalla menciptakan bumi dan segala kenikmatan yang ada di atasnya untuk hamba-hambanya. Mereka dipersilahkan untuk memanfaatkan apa saja yang telah Allah Azza wa Jal ciptakan untuk mereka, asal hukumnya halal. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini, asal hukumnya halal. Silahkan kalian memanfaatkan, silahkan kalian berusaha untuk merasakan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian tersebut. Baik itu harta, demikian pula tanaman, buah-buahan, dan berbagai macam yang lainnya dihalalkan untuk kalian. Dan dari sebagian yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada kenikmatan-kenikmatan yang mana seorang hamba sangat condong kepadanya dan dijadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut bagian dari perhiasan dalam kehidupan dunia. Kenikmatan hidup, hidup berkeluarga, hidup berumah tangga bersama istri, bersama anak-anak, memiliki harta yang dengannya kita memenuhi kebutuhan untuk diri dan keluarga sebagai nafkah. Ini semua merupakan bagian dari perhiasan dalam kehidupan dunia. Silahkan kalian merasakannya. Silahkan kalian memanfaatkannya. Akan tetapi ma'asyaral ikhwan rahimakumullah, tentu semua harus berjalan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah, risalatul Islam, yang harus dijadikan sebagai peraturan-peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana hal-hal yang sifatnya jelas, mana pula yang sifatnya syubhat yang harus dijauhi. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian dalam kehidupan dunia kita tetap berjalan di atas prinsip tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai hambanya, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal mempersiapkan kehidupan manusia dengan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia. Silakan mereka memanfaatkan, silakan mereka merasakan apa yang Allah Azza wa Jal berikan dari kenikmatan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menetapkan aturan-aturan. Ada undang-undang yang tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk melanggarnya. Yang tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia berjalan di atas al-amr wa nahi, perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan, harus kita amalkan, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jauhi dan kita tinggalkan. Dan itulah prinsip dari taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhkan diri dari seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa dalam kehidupan dunia di sana ada hal-hal yang melalaikan. Di sana ada hal-hal yang membuat seorang hamba itu terlena. Syaitan yang akan selalu berusaha memalingkan hamba-hamba Allah dari jalannya, dari as-siratul mustaqim. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan pula kalian ditipu oleh al-gharur, as-syaitan, yang senantiasa menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan di atas jalannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di samping menjelaskan tentang nikmat yang besar yang Allah berikan dan boleh dimanfaatkan oleh hamba-hambanya, namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menerangkan bahwa di balik kenikmatan tersebut terdapat ujian, terdapat cobaan yang harus kita perhatikan, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14 dan ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bikhayrin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina linnas, telah dijadikan hiasan bagi manusia, telah dijadikan sesuatu yang dicintai oleh manusia berdasarkan tabiatnya sebagai manusia, cinta kepada hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, cinta kepada hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsu, yang sejalan dengan syahwat. Minan nisa'i wal banin, kecintaan kepada para wanita, kecintaan kepada istri, dan kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, dan cinta kepada harta yang melimpah dari emas dan perak. Wal khaylil musawwamah, dan dari kuda-kuda yang dipelihara. Wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Wal harf, dan berbagai macam jenis tanaman. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan dalam kehidupan dunia, itulah perhiasan dalam kehidupan dunia yang secara manusiawi seorang hamba condong kepadanya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah azza wa jalla menyebutkan hal-hal yang dicintai oleh manusia. Lalu Allah menyebut yang pertama adalah kecintaan kepada wanita. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, menjelaskan ayat ini, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut yang pertama dari kecondongan seorang hamba kepada berbagai macam kenikmatan dunia, yang disebutkan yang pertama adalah an-nisa, wanita. Kata beliau, bada'a bihinna likathrati tashawufin nufusi ilaihinna liannahunna habailu syaitan wa fitnatur rijal. Allah subhanahu wa ta'ala memulai menyebutkan para wanita disebabkan karena jiwa manusia lebih condong kepada mereka. Kecondongannya kepada para wanita melebihi kecondongannya kepada yang lainnya. Sebab para wanita itu adalah jelatan-jelatan syaitan. dijadikan syaitan sebagai alat untuk memancing manusia agar mereka masuk ke dalam jeratan syaitan, sehingga mereka terjerumus ke dalam jalan-jalan syaitan yang menyimpang dan menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah setelahku yang paling berbahaya terhadap kaum lelaki daripada para wanita. Fitnahnya para wanita. Kata beliau, "Fa fitnatun nisa ashaddu min jami'il asya'." Maka fitnah wanita itu lebih berbahaya dari segala sesuatu. Lebih berbahaya dari segala sesuatu. Bahkan disebutkan, "Fin nisa'i fitnatan wa fil auladi fitnatun wahidah." Terhadap para wanita ada dua fitnah. Namun terhadap anak-anak ada satu fitnah. Terhadap wanita ada dua fitnah. Pada keturunan, pada anak-anak hanya terdapat satu fitnah. "Fa amma allatani fil nisa fa ihdahunna an tuaddi ila qat'ir rahim." Adapun fitnah yang kaitannya dengan wanita, yang di sana terdapat dua fitnah. Yang pertama, bahwa fitnah wanita menyebabkan seseorang memutuskan hubungan silaturrahim. "Li'anna al-mar'ata ta'muru zawjaha biqat'ihi 'anil ummahati wal akhawat." Karena seorang wanita memerintahkan kepada suaminya untuk memutuskan hubungan dari ibunya, dari saudara-saudaranya, karena kecondongan seorang lelaki kepada wanita, maka dia akan melakukan apa saja meskipun dia harus memutuskan hubungannya dengan orang tuanya. Dia lebih memilih berbuat baik kepada istri daripada berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ibu. Namun karena kecintaan yang berlebihan menyebabkan seorang rela untuk memutuskan hubungan silaturrahim bahkan terhadap orang tua sendiri dan terhadap saudara-saudaranya. Wasaniyah, fitnah yang kedua yang kaitannya dengan fitnah wanita, "Yubtala bijam'il mal minal halali wal haram." Bahwa seseorang akan terfitnah dengan mengumpulkan harta sehingga dia tidak lagi peduli harta itu datang dari cara yang halal atau dengan cara yang haram. Yang terpenting bagi dia bisa mengumpulkan harta, membahagiakan istrinya, meskipun dengan cara-cara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. "وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة." Adapun keturunan, adapun anak-anak, fitnah terhadap mereka hanya satu. "وَهُوَ مَبْتُلِيَ بِجَمْعِ الْمَالِ لِأَجْلِهِمْ." Yaitu seorang terfitnah untuk mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Hanya itu saja. Yang menyebabkan kadang seorang menjadi bakhil, seorang menjadi penakut karena anak. "Al-waladu majbadatun wa mabkhalah." Anak itu menyebabkan seorang takut, takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melakukan ketaatan karena kecintaannya kepada anaknya. Dan menyebabkan orang tua menjadi bakhil, menjadi orang yang kikir, enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena dia sayang yang berlebihan kepada anaknya, maka ini fitnah. Lalu kemudian setelah disebutkan fitnah wanita, fitnah anak-anak, lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan perhiasan dunia berupa harta benda dari emas, perak, kuda-kuda, hewan ternak, demikian pula tanaman-tanaman, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Para ulama menerangkan bahwa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini Allah Azza wa Jalla menerangkan 4 macam jenis harta. 4 macam jenis harta. Kullu naw'in minal mal yatamawwalu bihi sinfun minan nas. Setiap jenis dari 4 jenis harta tersebut, sekelompok manusia menjadikan itu sebagai harta benda dalam kehidupannya yang memenuhi kebutuhannya. Amma dzahab wal fidda fayatamawwalu biha at-tujjar. Adapun emas dan perak, maka ini merupakan harta benda yang dimanfaatkan oleh para pedagang dan yang semisal mereka. Wa ammal khailul musawwama fayatamawwalu biha al-muluk. Adapun kuda-kuda peliharaan, maka itu merupakan harta benda yang dicintai oleh para penguasa, para raja dan penguasa. Wa ammal an'am fayatamawwalu biha ahlul bawadi. Adapun hewan-hewan ternak, ini merupakan harta benda yang disenangi oleh ahlul bawadi, mereka yang hidup di pedalaman, yang mayoritas penghidupan mereka dari hewan-hewan ternak mereka. Beternak sapi, beternak kambing, ayam, atau yang semisalnya. Wa ammal harthu faytamawwalu biha ahlul rasatiq. Adapun tanaman, maka ini merupakan harta benda bagi mereka yang tinggal di kampung-kampung dari kalangan para petani dan yang semisalnya. Fatakunu fitnah, fitnatu kulli sinfin fin naw' alladhi yatamawwal. Maka fitnah masing-masing dari harta benda tersebut tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dari kalangan para pedagang, maka fitnahnya adalah fitnah emas dan perak. Dari kalangan para penguasa, maka fitnahnya adalah kuda-kuda peliharaan. Ya, atau yang seperti sekarang kendaraan, bermewah-mewahan dengan kendaraan-kendaraan yang mewah, yang mahal, terfitnah dengannya. Ahlul bawadi, orang-orang yang hidup di pedalaman, mereka terfitnah dengan harta-harta benda mereka berupa hewan ternak. Semakin bertambah jumlah hewan mereka menyebabkan mereka lalai dari menegakkan kewajiban mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para petani, orang-orang yang hidup di perkampungan, yang mereka menjadikan harta benda utama mereka adalah dari sawah ladang mereka. Di antara mereka ada yang terfitnah dengan hartanya dari sisi tanaman tersebut. Lalu kata beliau, fa'amman nisa wal banun fa fitnatun lil jami'. Adapun fitnah wanita, fitnah anak-anak, maka ini fitnah yang menyeluruh, mencakup seluruhnya, para pedagangnya, para penguasanya, demikian mereka, pula mereka yang bekerja sebagai pengembala dan para petani. Fitnah wanita, fitnah anak-anak, mencakup seluruhnya. Adapun fitnah harta, maka ini terkait dengan harta-harta benda yang mereka kumpulkan. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tabaraka wa taala memberi peringatan kepada hamba-hambanya bahwa itu adalah bagian dari perhiasan dunia yang menyenangkan kehidupan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Akan tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terbaik, di mana setiap hamba akan kembali kepada Allah. Setiap hamba pasti akan meninggalkan berbagai macam kenikmatan dunia itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, Qul a'unabbi'ukum bikhairin min dhalikum. Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari segala kenikmatan dunia, dari nikmat wanita, dari nikmat anak-anak, dari nikmat harta benda yang kalian kumpulkan? Ada yang lebih baik dari itu semua. Lilladzina taqau 'inda rabbihim. Bagi mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan bagi mereka jannatun, mempersiapkan jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan berupa istri-istri yang suci dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih baik. Maka perhatikan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwa Allah azza wa jal mempersilahkan kepada hamba-hambanya, silahkan kalian memanfaatkan nikmat dan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Oleh karena itu di dalam Islam dipersilahkan menikah. Silahkan kalian menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulata wa ruba' fa in lam ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Nikahilah wanita yang salihah di antara kalian, 2, 3, 4. Apabila kalian tidak mampu berbuat adil, maka 1 ataukah budak wanita dipersilakan. Meskipun itu bagian dari fitnah, namun dipersilakan dalam batas-batas syar'i. Silakan kalian memanfaatkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya yang enggan menikah, mencegah dirinya untuk melakukan pernikahan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, beliau sendiri menikah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Maka di antara bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wasallam adalah menikah. Dan itu bagian dari perhiasan dunia. Silakan. Demikian pula berketurunan. Tidak diharamkan secara mutlak. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadud al walud, fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah." Nikahilah wanita yang al wadud al walud, wanita yang penyayang kepada suaminya, dan al walud yang diharapkan melahirkan generasi yang banyak, yang memberi keturunan yang banyak. Silakan, aku berbangga di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Maka diizinkan, meskipun tentu seseorang akan menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian pada istrinya, demikian pula pada anak-anaknya. Selama seorang dalam batas-batas syar'i, maka silakan dia memanfaatkan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Demikian pula harta, tidak dilarang seorang mengumpulkan harta benda berupa emas, perak, uang. Demikian pula hewan ternak, seorang bercocok tanam, silakan. Ini semua adalah merupakan hal-hal yang dibolehkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai nikmat bagi kalian. Silakan kalian memanfaatkannya, selama dalam batas-batas syar'i. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tatkala membolehkan kepada hamba-hambanya berbagai macam kenikmatan ini, Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari semua kenikmatan dunia itu? Yaitu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa jannat, kenikmatan yang kekal. Apabila seorang telah masuk ke dalamnya, maka dia akan merasakan kenikmatan yang kekal abadi. Dia hidup bersama dengan istrinya, azwajun mutahharah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Ini jauh lebih baik. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kalian telah memahami bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa jannah dan berbagai macam kenikmatannya itu lebih baik daripada perhiasan dunia, kenikmatan dunia dari wanita, anak-anak dan berbagai macam harta benda tersebut, kalian telah meyakini hal tersebut, maka kalian harus mempersiapkan bekal menuju akhirah, sehingga keberadaan kalian hidup bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan harta benda kalian tidak melalaikan kalian dari tujuan utama ini, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang lebih besar dan yang lebih kekal. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak-anak itu bagian dari perhiasan dunia. Akan tetapi al-baqiyatus salihat, yang dimaksud al-baqiyatus salihat jami'ul a'malis salihah, seluruh amalan-amalan salih termasuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih baik di sisi Rabbmu dan lebih baik dari harapan seorang hamba untuk mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menerangkan makna al-baqiyatus salihat, kata beliau, "Innaha kullu 'amalin salih min qawlin aw fi'lin yabqa lil akhirah." Bahwa yang dimaksud al-baqiyatus salihat adalah seluruh amalan salih, baik yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan yang dia amalkan untuk kehidupan akhiratnya. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh At-Tabari, demikian pula Al-Qurtubi dan para ulama tafsir yang lainnya. Demikian pula di dalam surah Ali Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katira." وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalian pasti akan diuji, kalian pasti akan dicoba dengan berbagai macam cobaan dan ujian yang berkaitan dengan harta-harta kalian, demikian pula jiwa-jiwa kalian. Dan kalian akan mendengarkan dari orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian dan dari orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala banyak gangguan terhadap kalian. Namun apabila kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah, maka itu adalah sebaik-baik perkara. Diterangkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala berkenan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ketika Allah mengatakan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kalian pasti akan diuji, kalian pasti akan dicoba yang berkaitan dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Diuji dengan harta kalian. Kalian apakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kalian diuji dengan berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang miskin. Seorang harus mengeluarkan zakat dari harta-harta yang dimilikinya. Ini ujian. Kalian diuji terhadap harta-harta kalian. Apakah kalian menginfakkan sebagian dari harta kalian jalan Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula dalam hal jiwa-jiwa kalian. Kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad di jalan Allah yang menyebabkan hilangnya jiwa. Apakah kalian akan taat kepada Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian untuk berjihad yang dapat menyebabkan hilangnya jiwa, maka ini juga merupakan ujian. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta, kemudian disebutkan setelah itu ujian yang kaitannya dengan jiwa. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa bada'a bi dzikril amwal li katsratil masa'ibi biha. Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan cobaan yang kaitannya dengan harta karena demikian banyak musibah yang menyebabkan manusia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan harta ini. Ketika dia miskin, dia masya Allah rajinnya dia beribadah, rajinnya dia mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rezeki, diberi penghidupan yang mencukupi untuk memenuhi dirinya dan keluarganya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya pintu-pintu dunia sehingga dia menjadi seorang yang memiliki kekayaan, maka bukannya hal tersebut semakin mendekatkan dia kepada Allah, maka dia terjatuh ke dalam musibah. Kata Salama bin Dinar rahimahullah ta'ala, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu pada hakikatnya merupakan musibah. Musibah yang menimpa sekian banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena harta benda ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali, la tublaghunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti akan diuji terhadap harta-harta kalian dan terhadap jiwa-jiwa kalian. Apakah kalian berinfak jalan Allah? Apakah harta tersebut tidak menghalangi kalian untuk tetap saja beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh? Atau sebaliknya, ketika dibukakan pintu dunia, kalian lalai dari beribadah kepada Allah, lupa dengan kewajiban-kewajiban kalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah. Dibukakan lagi pintu dunia oleh Allah, maka semakin jauh dia, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya ketika Allah Tabaraka wa taala menetapkan hukuman terhadapnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengazabnya dalam keadaan dia berputus asa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan pada seorang hamba apa yang dia inginkan, dia senang wanita diberikan, dia senang harta diberikan, dia senang dengan hewan ternak diberikan, apa saja yang diinginkan, dia mendapatkannya, dia meraihnya, padahal dia gemar melakukan perbuatan kemaksiatan. dia enggan beribadah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innamahu istidraj. Itu adalah istidraj, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia dengan kenikmatan dunia yang dia rasakan. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Ketika mereka lalai dari peringatan-peringatan nasihat yang disampaikan kepada mereka, maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu dunia dari segala sesuatu. Apa yang dia inginkan diberikan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa ketika dibukakan dunia, bahwa Allah Azza wa Jalla mencintainya, memuliakannya. Itu adalah istidraj, pancingan dari Allah. Sehingga tatkala mereka lupa diri, yang menyebabkan mereka terlalu senang dalam kehidupan dunia, lalai dari beribadah kepada Allah, maka kami pun mengazab mereka. Sehingga menyebabkan mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cobaan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Harta benda yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang merupakan bagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Agar kemudian kita melihat di sisi mana kita berada. Apakah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita memanfaatkannya dengan sedekah, dengan infak, dengan hal-hal yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhul khair katsira. Sisi-sisi untuk berbuat kebaikan yang kaitannya dengan harta itu banyak sekali. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib seperti zakat. Zakat emas, zakat perak, atau yang menduduki kedudukan emas dan perak, seperti uang yang berlaku sekarang ini. Ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun. Hati-hati ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang ada yang menyangka bahwa hartanya belum mencapai nisab, karena dia mengkiaskan uangnya kepada emas. Dia lupa bahwa yang wajib dikeluarkan itu dari emas dan perak. Dari emas dan perak. Sementara para ulama bersepakat, disebabkan karena memiliki hukum yang sama, bahwa uang-uang yang berlaku di setiap negara, apakah itu rupiah atau dolar atau rial atau yang lain yang berlaku di setiap negara, itu menduduki kedudukan emas dan perak dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat apabila terpenuhi persyaratannya, yaitu mencapai nisab. Kalau nisab emas itu lebih besar nilainya, 20 dinar. Para ulama menghitungnya kurang lebih 85 gram. 85 gram. Apabila seorang memiliki uang yang jumlahnya mencapai nisab 85 gram dan itu bertahan selama 1 tahun dalam hitungan hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kalau kita menganggap misalnya 1 gram emas sekarang ini berapa ya ikhwan? 500 ribu. Anggap 500 ribu. Berarti 85 gram. Hah? Berapa? 42.500.000. Itu nisab emas. Kalau bertahan selama setahun, dalam hitungan tahun hijriyah, bukan masehi. Bertahan selama setahun, misalnya dia mencapai mengumpulkan harta yang sifatnya uang di bulan Syawal misalnya, mencapai nisab 42.500.000, itu bertahan tidak berkurang sampai pada akhir Ramadan, genap setahun. Maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta tersebut. Kadang-kadang seorang memiliki 30 juta atau 20 juta atau 10 juta. Maka dia mengatakan, wah, harta saya aman dari zakat. Tidak terkena kewajiban zakat. Sebentar dulu. Nisab bukan hanya kaitannya dengan nisab emas, tapi di sana ada perak. Di sana ada perak. Yang juga apabila mencapai nisab dan bertahan selama setahun, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan nisab perak itu lebih kecil nilainya. 200 dirham. Yang para ulama menyamakan ukuran 200 dirham dengan 595 gram. Perak. 595 gram perak. 1 gram berapa sih? Perak. Hah? Hah? 25.000. 25.000. Kali 595. Coba hitung 600 lah. Berapa ya? Hah? Itu 25.000 dengan berat 595. Berapa? 14.875. Jadi kalau seorang memiliki uang 15 juta itu sudah mencapai nisab. Jangan sampai dia menyangka, oh, harta saya tidak masuk, tidak terkena kewajiban zakat. 15 juta sudah masuk nisab perak. Sebab nilai uang rupiah itu sama kedudukannya dengan emas dan perak. Dan dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut yang lebih dirasakan kepada orang-orang fakir, miskin. Oleh karena itu dikiaskan kepada perak. Dikiaskan kepada perak. Beda kalau seorang memiliki harta emasnya. Kalau seorang memiliki emas, maka ditimbang 85 gram. Itu nisabnya. Kalau seorang memiliki harta 50 gram emas, misalnya, belum mencapai nisab. Ini kalau emasnya. Demikian pula kalau peraknya. Tapi kalau harta yang sifatnya rupiah, yang itu adalah merupakan harta yang dikiaskan kepada emas dan perak, maka dikiaskan kepada perak itu lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, miskin. Maka dikeluarkan zakat. Ini yang wajib. Ada pula yang sifatnya mustahab. Sifatnya mustahab yang asal hukumnya tidak wajib, namun dari keridhaan seseorang untuk menginfakkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Nabi alaihissalatu wassalam ditanya, ayyul islami khair, Islam apakah yang terbaik? An tut'imat ta'am wa an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenali. Beri makan. Atau yang sifatnya wakaf. Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah. Apabila seorang meninggal, maka terputus amalannya kecuali dalam tiga hal. Di antaranya sedekah jariyah, itu wakaf. Seseorang mewakafkan tanahnya fi sabilillah untuk kebaikan, membangun masjid atau membangun pondok pesantren dan yang semisalnya, maka ini hal-hal yang sifatnya mustahab. Membangun masjid, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan baginya rumah dalam al-jannah. Dan hal-hal yang lainnya dari al-wujuh al-mustahabbah, hal-hal yang sifatnya mustahab dari harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Apabila seseorang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat cucur, dari sifat al-bukhl wa-syuh, maka ini menunjukkan bahwa dia termasuk di antara seorang yang meraih kemenangan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari penyakit asyuh, kekikiran, kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih kemenangan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Anfal pada ayat yang ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Dan sesungguhnya apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seorang akan meraih pahala yang besar. Yang semakna dengan ayat ini juga terdapat dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Dan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya akan besarnya fitnatul mal, fitnah harta. Oleh karena itu di dalam ayat ini juga disebutkan pertama kali sebelum disebutkannya fitnatul aulad. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kalian disebutkan pertama kali. Kemudian auladukum, anak-anak kalian adalah ujian, fitnah bagi kalian. Diterangkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menerangkan ayat ini, walamma kana al-'abdu mumtahanan bi amwalihi wa auladihi, ketika seorang hamba itu diuji dengan harta-hartanya dan anak-anaknya, فَرُبَّمَا حَمَلَهُ مَحَبَّةُ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيمِ هَوَى نَفْسِهِ عَلَى أَدَاءِ أَمَانَتِهِ, sehingga terkadang kecintaan dia kepada hartanya, kepada anak-anaknya, menyebabkan dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada menunaikan amanah dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk beribadah. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa harta-harta, demikian pula anak-anak, merupakan ujian di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya dengan keduanya. Dan sesungguhnya apa yang dimilikinya dari harta dan anak-anak itu adalah pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. akan dikembalikan kepada yang memberikannya. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang akan meraih pahala yang lebih besar, keutamaan yang lebih besar daripada nikmat yang dirasakan bersama harta dan anak-anak tersebut. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah menerangkan ayat ini, fa in kana lakum aqlun wa ra'yun fa athiru fadlahu al-'azim ala ladzatin saghiratin faniyatin mutmahillah. Kalau seandainya kalian itu berakal, kalau seandainya kalian itu punya fikiran, maka hendaknya kalian lebih mendahulukan keutamaan yang besar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim, pahala yang besar, balasan yang terbaik, keutamaan yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat, hendaknya kalian dahulukan. Semestinya kalian prioritaskan itu daripada kenikmatan yang sedikit, yang akan sirna, yang akan hilang, yang akan kalian tinggalkan. Fal'aqilu yuwazinu bainal asya', maka seorang yang berakal dia akan menimbang di antara satu dengan yang lainnya, mana yang lebih bermanfaat. Wa yu'thiru aulaha bil ithar, lalu kemudian dia lebih memprioritaskan yang paling utama, yang paling bermanfaat, yang paling mendatangkan kemaslahatan. Wa ahaqqaha bitaqdim, dan yang mana yang paling utama untuk didahulukan bagi seorang yang berakal. Ya. Berbagai macam kenikmatan dunia ini, harta, keluarga, anak-anak, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang kalian lakukan wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hidup dalam kehidupan dunia. Apakah kalian terlena dengan kehidupan? Gemerlap kalian bersama dengan harta yang kalian miliki, bersama dengan keturunan, wanita yang kalian miliki, yang menyebabkan kalian lalai dan beribadah kepada Allah? Berapa banyak mereka yang disebabkan karena kecintaannya kepada istrinya, menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran, jatuh dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam kebid'ahan. Berapa banyak mereka yang saking cintanya kepada anaknya, saking cintanya dia kepada hartanya, maka dia rela menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit, kenikmatan sesaat, di mana setiap kita pasti akan meninggalkannya. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih besar kenikmatannya, jauh lebih besar balasan dari Allah. Namun di antara hamba-hamba Allah, bahkan sungguh banyak di antara hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, kenikmatan dunia, padahal apa yang ada di sisi Allah dalam kehidupan akhirah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini jadikanlah sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Harta tidak akan mendekatkan diri seorang kepada Allah. Anak-anak kita tidak akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan iman dan amal saleh. Tanpa disertai dengan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Saba ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dan bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kami, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. bukan harta, dan bukan pula anak-anak keturunan kalian. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ai laysat hadhihi dalilan ala mahabbatina lahum. Banyaknya harta kalian, banyaknya keturunan kalian, itu bukanlah tanda yang menunjukkan kami cinta kepada kalian. Wala tina'ina bikum, dan bukan pula menunjukkan bahwa kami lebih memperhatikan kalian daripada yang lain. Itu bukan tanda. Dan itu bukan tolak ukur bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha. Jangan berpandangan seperti pandangan ahli dunia yang selalu menilai sesuatu dengan harta. Kalau hartanya banyak, dia menyangka bahwa Allah sedang memuliakan. Adapun kalau seorang itu hidup miskin, maka itu menunjukkan bahwa Allah menghinakan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memperbanyak hartanya, dengan memuliakannya, lalu dia mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemuliaan kepadaku karena harta yang banyak. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah mengujinya dengan disempitkan rezekinya, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakan aku. Tolak ukurnya kepada harta. Padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala membantah pemahaman seperti ini. Kalla, tidak demikian sama sekali. Bukan harta yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Bukanlah anak keturunan yang menyebabkan kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man amana wa amila salihan. Kecuali siapa yang beriman dan beramal salih. Faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu. Mereka itulah yang akan diberi balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Wa hum fil ghurufati aminun. Dalam keadaan mereka merasa tenteram, aman, hidup di dalam surga Allah, di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Azza wa Jal ini juga mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari bentuk tubuhnya, dari kecantikannya, dari ketampanannya, dari kekayaannya, dari kehidupan dunianya, dari kastanya, dari kedudukannya dia di tengah masyarakatnya. Namun yang dipandang adalah apa yang terdapat di dalam hati mereka berupa keikhlasan, ketakwaan kepada Allah. Demikian pula yang terdapat di dalam amalan-amalan mereka dari amal saleh. Dalam riwayat Al-Imam Muslim hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada postur tubuh kalian, tidak memandang kepada wajah kalian, tidak memandang kepada perawakan kalian. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qulub. Kalbu seseorang, keikhlasan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada amalan-amalan saleh. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apa yang kalian sembelih dari daging-daging kurban kalian, darah-darah kurban kalian. Bukan itu yang sampai kepada Allah yang menyebabkan kalian disyariatkan untuk berkurban atau menyembelih haji ketika menunaikan ibadah haji. Namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa minkum, ketakwaan kalian. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sambil mengisyaratkan ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada mudghah, sepotong daging yang kecil, yang apabila itu baik menyebabkan baiknya seluruh tubuh. Namun apabila itu buruk akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh. Itu adalah kalbu kita, yang wajib untuk kita jaga, yang wajib untuk kita pelihara, untuk senantiasa berjalan di atas ridha Rahman, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dengan iman dan amal saleh. Apabila seorang berjalan di atas iman dan amal saleh, ma'asyarul ikhwah, maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya berupa kenikmatan, itu akan berjalan bersama dengan kenikmatan pula. Seorang mukmin yang senantiasa beramal soleh, Allah bukakan kepadanya pintu-pintu rezeki. Akan bermanfaat rezeki itu. Akan bermanfaat. Dengan rezeki tersebut, justru semakin menyebabkan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bermanfaat. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita terangkan tadi bahwa tidak diharamkan secara mutlak seseorang mengumpulkan harta, silakan. Namun ada peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh setiap hamba. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh setiap hamba. Yang kapan dia melanggar rambu tersebut, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dia terjatuh ke dalam fitnah. Seorang mukmin beramal saleh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta, maka dia mampu bagaimana cara mengelola harta tersebut. Ya, dia berikan sebagai nafkah untuk dirinya, untuk keluarganya, akhirnya menjadi sedekah. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah. Ketika seseorang menginfakkan, memberi nafkah kepada keluarganya, dan dia mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi sedekah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abi Waqqas, innaka an tad'a warasataka aghniya khairun laka min an tad'ahum 'ala yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau membiarkan, meninggalkan keluargamu, ahli warismu, dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yang menyebabkan mereka meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan, memberi nafkah, yang engkau mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengannya, melainkan engkau akan diberi ajr, diberi pahala dengannya, bahkan sesuap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi seorang yang memanfaatkan harta, mampu mengelola hartanya. Dengan hartanya dia jadikan sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara mereka ada yang memiliki kekayaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna amanna an-nasi 'alayya fi malihi Abu Bakar As-Siddiq." Orang yang paling berjasa terhadapku, yang senantiasa memberikan bantuan kepadaku dalam hal hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia memiliki harta, dia memiliki kekayaan, namun itu tidak melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru jadikan sebagai wasilah semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, ketika sekelompok orang-orang miskin, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dhukur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam kebaikan. Para sahabat dalam urusan akhirah berlomba-lomba. Sehingga ketika orang-orang miskin ini melihat orang kaya bersedekah, mereka berinfak, sementara mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Ini yang mereka keluhkan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kaya telah mendahului kami. Mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang Allah berikan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kalah orang-orang miskin. Dalam hal ini diunggulkan orang-orang kaya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur orang-orang miskin ini dari kalangan para sahabatnya. Kata beliau, maukah aku kabarkan kepada kalian, apabila kalian mengamalkan suatu amalan, kalian tidak seorang pun yang mampu mengalahkan keutamaan kalian, kecuali orang tersebut mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Ini akhirnya memberi semangat kepada orang-orang miskin ini. Amalan apa itu? Akhirnya kan mereka berharap, kami berhasil mengalahkan orang-orang kaya. Yaitu tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salah 33. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap kali selesai salat wajib 33 kali. Dalam riwayat yang lain 34 kali. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bergembiralah orang-orang miskin. Akhirnya setiap selesai salat mereka mengamalkan ini dalam keadaan mereka sangat-sangat berharap mampu mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya itu. Tapi yang namanya amalan soleh tidak tersembunyi. Ya. Tentu para sahabat ketika melihat apa yang diamalkan oleh orang-orang miskin, mereka berusaha untuk mengetahui apa yang mereka amalkan. Pada akhirnya orang-orang kaya pun ikut mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Mereka pun bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas sholat. Akhirnya mengeluh lagi orang-orang miskin. Datang lagi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Dari satu sisi, harta itu adalah fitnah, ujian. Berapa banyak orang menyimpang disebabkan karena harta. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekayaan kepada seorang hamba, ternyata dengan harta itu menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah, maka dia memiliki keutamaan dari sisi ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kesimpulan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin kalau Rasul ajarkan lagi, ada amalan ini lagi kalian amalkan, kalian tidak akan terkalahkan oleh orang-orang kaya. Nanti orang kaya pun akan mengamalkannya. Karena yang mereka hadapi adalah orang-orang kaya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga cinta dengan akhirah. Yang lebih mementingkan kehidupan akhirah daripada berbagai macam kenikmatan dunia. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa harus mengingatnya, meyakini dalam diri kita bahwa harta yang kita miliki apabila disertai dengan taqwallah, iman dan amal saleh, wallahi itu bermanfaat, akan semakin mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama seorang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kepandaian membaca Al-Qur'an, lalu dia senantiasa membacanya, mengamalkannya di siang hari dan di malam hari. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya malan, harta, lalu dia senantiasa menginfakkannya di siang hari dan di malam hari. Itulah keutamaan. Namun ingat, kapan seseorang diberi harta oleh Allah, dibukakan kepadanya pintu dunia, sehingga dia merasakan sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menyebabkan dia lalai, menyebabkan dia menjual agamanya, menyebabkan dia rela untuk melepaskan manhajnya, lebih memilih jalan kekufuran, lebih memilih jalan kesyirikan, lebih memilih jalan bid'ah, jalan hizbiyah, hanya karena untuk mendapatkan bagian dari harta tersebut. Maka ini merupakan bagian dari tanda-tanda kebinasaan, waliyadu billah, tanda kebinasaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepas di kumpulan kambing-kambing. Kira-kira apa yang terjadi? Dua ekor serigala yang sedang lapar-laparnya, perutnya kosong, dilepas di kandang kambing, di kumpulan kambing-kambing itu. Kira-kira apa yang terjadi? Akan habis dilalap oleh serigala itu. Serigala lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar, yang dilepas di perkumpulan kambing-kambing tersebut, lebih merusak daripada kerakusan seseorang, ketamakan seseorang terhadap asyaraf wal mal. Asyaraf, kata para ulama, hubbur ri'asah, cinta kekuasaan, cinta kedudukan. Dan yang kedua adalah harta, yang lebih merusak terhadap agamanya. Jadi kalau dua ekor serigala dilepas di kumpulan kambing-kambing, itu merusak. Lebih merusak lagi apabila seorang rakus, tamak terhadap kedudukan, tamak terhadap harta, hal yang demikian akan lebih merusak terhadap agamanya. Permisalan yang sangat tepat sekali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang yang meninggalkan prinsip-prinsip agamanya, yang meninggalkan manhajnya, yang meninggalkan keyakinan-keyakinannya, disebabkan karena ingin mendapatkan bagian dari dunia berupa harta dan kedudukan, ini sangat merusak. Dan tidak hanya merusak kehidupan dunianya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang menyebabkan dia menyimpang, yang menyebabkan dia jauh dari kebenaran, akan tetapi juga akan merusak akhirah, sehingga dia hidup rugi dunia dan akhirah. Wallahul musta'an. Ini bahaya yang sangat besar, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan sekali-kali seorang itu condong kepada dunia yang menyebabkan dia menjual agamanya, menjual prinsip-prinsipnya hanya karena dunia. Berapa banyak sekarang kita melihat mereka dahulu, masya Allah, sebagian mereka yang berjalan di atas sunnah dahulunya, istiqamah di atas sunnah, bahkan dikenal sikap-sikap yang tegas terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah, terhadap hizbiyah. Namun ketika terfitnah dengan fitnah harta, ditawari dengan bahagian kecil dari dunia ini, maka dia seakan-akan melupakan apa yang menjadi sikap-sikapnya terdahulu. Kita melihat sekian banyak orang berani mengatakan bahwa Ihya'ut Turat Hizbi. Ini sikap-sikapnya. Fulan ahlul bid'ah. Ya. Jangan mendekati si fulan. Ini berbahaya orang ini. Orang ini menyebarkan pemikiran sururiyah, menyebarkan pemikiran khawarij, tegas di atas bid'ah, di atas manhajnya. Di atas ad-da'watus salafiyah. Bahkan ketika salah seorang mereka dinasihati, hati-hati ya akhi, ketika dia masih di Yaman, hati-hati ketika antum pulang, bahaya dengan fitnah dunia. Jangan berkumpul dengan fulan, fulan, fulan. Maka sempat dengan tegas dia mengatakan, saya akan hadapi dengan pedang. Pedangnya fulan. Maksudnya dia akan menghadapi itu. Dia tidak akan terpengaruh. Baru saja mendarat di bandara Indonesia, sudah mulai tenggelam bersama Hizbiyun. Berkumpul dengan mereka. Akhirnya tenggelam. Dia rela meninggalkan manhajnya. Yang dahulu dia berjalan di atas keyakinan bahwa Ihya'ut Turat Hizbi. Jangan bekerja sama dengan mereka. Itu adalah fitnah. Namun ketika diberikan sedikit saja dari dunia, ya, seakan-akan apa yang dia sampaikan dahulu hilang semuanya. Mansukh. Terhapus. Dengan manhaj barunya. Dengan manhaj baru. Salafi tapi gaya ikhwani. Salafi dengan gaya sururi. Salafi dengan gaya takfiri. Artinya mengaku salafi tapi uang juga gak apa-apa masuk ke kantongnya. Salafi tapi masih moderat. Ya. Awalnya mengatakan kan hanya dananya saja yang diambil. Hanya dananya saja. Ya. Tidak condong kepada mereka. Ya, namanya pendana akan selalu datang dan akan selalu bertemu. Ya, ketemu makan bareng, jalan bareng, lihat proyek-proyek baru. Ya, itu bukan sekedar melihat, tentu dalam perjalanan ada omongan, ada pembicaraan, terus seperti itu. Sehingga dia akan selalu bermajlis dengan orang yang terfitnah ini. Ya. Manjalas janas. Siapa yang bermajlis dengan seorang, dia akan menjadi satu jenis, melebur menjadi satu jenis, satu manhaj. Ya. Akan seperti itu keadaannya. Al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahdukum man yukhalil. Ya. Bukan lagi hal yang asing bagi kita. Siapa itu Ali Hasan Al-Halabi? Salah seorang syekhnya Raja. Alladhi la yurja. Dahulu berkor-kor masalah Ihya'ut Turats. Ya. Bahkan berjalan dengan bersama dengan para ulama. Mentahdir dari Adnan Ur'ur. Mentahdir dari Abdurrahman Abdul Khalid. Mentahdir dari Abu Ishaq Al-Huwaini. Dan orang-orang yang lain terfitnah. Namun disebabkan karena dunia. Ihya'ut Turats. Masuk ke tengah-tengah mereka. Bukan dengan menyebarkan pemikiran mereka. Tapi dengan harta. Dengan mal. Ya, bukan hal yang asing. Apa yang mengikuti berita tentang perpecahan yang terjadi di antara mereka yang disebut sebagai Masyayikhul Urdun. Perpecahannya hanya karena masalah harta. Dana dari Ihya'ut Turats. Disembunyikan oleh salah seorang syekh mereka. Lalu masyayikh mereka yang lain menuding syekh ini telah menyembunyikan, menggelapkan dana dari Ihya'ut Turats. Raib entah kemana. Masuk ke dalam rekeningnya dan tidak diketahui kemana rimbanya. Akhirnya berselisih di antara mereka. Ribut. Nah, tapi terus Ihya'ut Turats dengan kepadainya terus mengirimkan dana kepada mereka. Akhirnya yang dahulu Ihya'ut Turats itu hizbi, sekarang berubah. Ya, Mereka ini termasuk di antara yang bisa mampu untuk mengembangkan dakwah. Nah, berjalanlah mereka bersama dengan Al-Hizbiyun. Hilang sikap al-wala' wal-bara'. Hilang sikap yang tegas. Di atas al-haq. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Umar? Seorang sahabi. Dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah yang sifatnya jibiliyah. Perbuatan jibiliyah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Itu pun ditiru oleh Abdullah bin Umar. Sampai sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk menirunya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna." Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Namun rumah-rumah mereka itu lebih afdal, lebih baik bagi mereka. Salah seorang anak Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis Rasul alaihissalam ini, salah seorang anaknya mengatakan, "Wallahi la amna'ahunna au la amna'annahunna." Saya akan melarang mereka. Saya akan melarang para wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid. Subhanallah. Mungkin anak dari Ibnu Umar tidak memaksudkan untuk melolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau adalah kondisi wanita ketika itu, ketika mereka keluar tidak lagi berhijab syar'i, tidak menutup auratnya sebagaimana yang diperintahkan. Sehingga beliau sempat mengatakan, "Demi Allah saya akan mencegah mereka untuk mendatangi masjid." Nah, bukan tujuannya menolak hadis Rasul. Namun ketika Ibnu Umar menyampaikan ini, dia mengucapkan kalimat seakan-akan menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi hadis ini, "Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu mithlahu sabbahu qat." Maka Ibnu Umar mencacinya, mencercanya dengan cercaan yang buruk. Aku tidak pernah mendengarkan cercaan seperti itu. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abada." Saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Sampai meninggal. Ya. Ini as-sabat al-haq. Sikap untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mentahdir dari berbagai macam pemikiran yang menyimpang. Nah, maka seorang muslim sunni yang kokoh di atas da'watul salafiyah, hendaknya dia bersabar di atas al-haq. Jangan hanya karena mendapatkan tawaran sedikit dari bahagian dunia ini menyebabkan dia berpaling dari al-haq, dari sunnah Nabi alaihi salam, dari manhajnya. Oleh karena itu Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Ihya uturah," memecah belah ahlu sunnah di berbagai negeri dengan dinarnya. Dengan dinarnya. Nah, banyak di antara mereka mengetahui kesesatan Ihya Uttarat. Mengetahui penyimpangan Ihya Uttarat. Banyak. Namun, mengapa mereka membela Ihya Uttarat? Mengapa mereka berjalan bersama dengan Ihya Uttarat? Atau yang semacamnya? Disebabkan karena ketika ditawarkan kepada mereka dunia, mereka tidak mampu bersabar. Tidak sabar di atas al-haq. Tidak istiqamah. Maka ini bagian dunia yang dapat menyebabkan menjadi fitnah bagi seorang hamba, terkhusus seorang muslim yang mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, yang kita terangkan pada sesi yang pertama ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.